Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kita telah melalui beberapa jalasat majlis-majlis ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pertama kali kita berharap kita bisa memetik barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat, lalu kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prinsip besar yang sekarang kita bahas adalah mengembalikan urusan-urusan besar, genting dan berbahaya yang akan mengenai perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada warasatul anbiya, kepada pewaris para nabi. Prinsip yang besar ini telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, mengembalikan persoalan-persoalan genting kepada para ulama, karena tidak semua ulama itu akan bisa menjadi rujukan di masa-masa fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Misalu dzalik, contoh barakallahu fikum, di saat terjadi fitnah khalqul Quran, fitnahnya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, para ulama barakallahu fikum mengembalikan urusannya kepada imam-imam di masa fitnah. Salah satu contoh adalah al-imam al-Hasanul Basri dari kalangan tabi'in. Di saat fitnah barakallahu fikum Ibnu At'ath yang ingin melakukan pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi al-Zalim, orang yang banyak melakukan kezaliman, hafizani wa hafizakumullah. Imam Al-Hasanul Basri adalah imamun fil fitani, imam yang berbicara di masa fitnah atau tempat mengembalikan berbagai macam persoalan fitnah. Mereka mencoba datang kepada Imam Al-Hasanul Basri. Tidak ada yang dituju atau tidak ada yang dimaukan kecuali ada restu, walaupun bentuk ucapan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri. Tapi kita mengetahui bagaimana kekokohan Imam Al-Hasanul Basri barakallahu fikum. Mereka mengatakan ada tiga tokoh yang datang menghampiri Al-Imam Al-Hasanul Basri, menceritakan tentang kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Zalim. Orang yang berdarah dingin membunuh sekian para ulama. Kejahatan-kejahatan dibongkar. Maka dengarkan ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri kepada mereka. Kata beliau, kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi seperti yang kalian ceritakan, fima makna, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf yang kalian keluhkan, yang kalian laporkan, yang kalian ingin melakukan pemberontakan kepadanya, kalau keberadaannya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Allahu Akbar. Jawaban yang agung dan mulia. Kalau keberadaan Hajjaj bin Yusuf ini adalah sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita, kalian, maka hukuman Allah Azza wa Jal tidak akan dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Yang kedua, kalau keberadaannya sebagai ujian dan cobaan buat kita, tidak ada kewajiban kecuali kita banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengembalikan diri, bertaubat kepada Allah, kalau itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Saya berpendapat agar jangan kalian melakukan ini semua. Subhanallah. Tiga orang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri meremehkan, mengentengkan, sampai mencela dan menghina Imam Al-Hasanul Basri, barakallahu fikum, keluar dengan penuh keangkuhan, menolak bimbingan ulama di masa al-fitan, marja ummah, barakallahu fikum. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, saya tidak berpendapat kalian untuk memberontak. Kalau itu merupakan hukuman dari Allah, maka hukuman Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kalau itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada kewajiban menghadapi ujian dan cobaan kecuali banyak kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga orang ini keluar dengan penuh angkuh, barakallahu fikum, sombong dan mencela Al-Imam Al-Hasanul Basri. Tidak ada yang tersisa dalam pemberontakan itu kecuali ketiga-tiganya habis, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka saya mengingatkan kembali, mengembalikan urusan genting dan butuh ketakwaan padanya, butuh keikhlasan padanya, butuh barakallahu fikum ilmu, kekokohan di dalam berpegang terhadap sunnah, mengembalikan perkara-perkara yang genting terhadap mereka-mereka yang menjadi warasatul anbiya adalah prinsip dakwah kita ini, barakallahu fikum. Apa yang engkau saksikan dan yang kita saksikan, terlibasnya orang-orang dengan fitnah soal fikah, adalah dampak tidak mengembalikan urusannya kepada ulama'ul kibar barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga bagi kita ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, bahwa di saat ujian itu turun genting dan berbahaya, maka tunggu bimbingan ulama-ulama kibar padanya. Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan bimbingan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keselamatan rahimani wa rahimakumullah, karena Allah tidak akan membiarkan umat ini secara menyeluruh berada di dalam kebimbangan, berada dalam kebingungan, atau berada di dalam kesesatan. Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dan akan menampilkan orang yang akan menyuarakan hak itu hak dan batil itu adalah kebatilan. Termasuk salah satu imamu min a'immatis sunnah di masa sekarang ini adalah al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Kita melangsungkan barakallahu fikum. Bagaimana bantahan dan sekaligus ta'liq komentar terhadap caci makian yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi terhadap masyayikh, bahkan terhadap ulama'ul kibar barakallahu fikum. Thumma qala, kemudian dia berkata di dalam ta'liqnya terhadap asar al-imal al-mufadal bin muhalhal pada menit yang ke-37, kata dia, masih dalam rentetan celaan dan caci makiannya terhadap masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, wahdharu haula'is su'afiqah alladzina yaqta'una at-tariqa 'alaikum. Hati-hati kalian dari su'afiqah yang mereka telah memutuskan jalan kalian. Falahum syubhatul an qaribatun min syubhati ahli bidah. Su'afiqah menurut dia punya syubhat sekarang. Syubhatnya mirip dengan syubhat ahlul bidah. Bagaimana? Luzumul akabir. Kalian harus bersama orang-orang besar. Luzum al akabir. Kita bersama al akabir. Apa terus katanya? Wahum kadzabun. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan mereka adalah para pendusta, sebab kalau mereka telah bergabung dengan teman-temannya, maksudnya su'afiqah, mereka gigit jari mereka dengan penuh marah dan murka. Katakan kepada mereka, maksudnya kata Ibnu Hadi, matilah kalian di atas angkara murkanya kalian. Yat'anuna fil ulama wa fil masyayikh fi majalisihim khassah. Mereka mencela para ulama, para masyayikh di majlis-majlis khusus mereka. Ini celaan Ibnu Hadi kepada yang disebut dengan su'afiqah olehnya. Coba antum perhatikan dari awal. Ya, dia mencela para ulama. Mana bukti celaannya? Dia tidak mau kembali kepada akabir ulama. Siapa toh yang Anda maksudkan dengan kibar ulama itu? Yang Anda mendorong para syabab untuk kembali kepada para ulama, kibar ulama, juga tidak ada jawaban sampai pada hari ini. Celaan dan caci makian yang ada. Aqul, kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, udzkur lana asma'al ulama wal masyayikh alladzina yat'an fihim haula. Ayo sebutkan nama-nama ulama, nama-nama masyayikh yang Anda menuding mereka para soafiqah menurut Anda itu yang dicela olehnya. Mana? Wadhkur lana nususa hadhihi tu'ud. Coba sebutkan saya bagaimana si bentuk celaan mereka. Anda sedikit-dikit mereka mencela majlis umum, majlis khusus ketika bertemu di antara mereka. Sebatas itu barakallahu fikum. Lah tentunya kan kita ini dibina, dibimbing. Ini loh ulama yang dicela dan dicercanya. Ini bentuk celaan dan cercaannya. Sama sekali tidak ada barakallahu fikum. Memakai kalimat-kalimat ijmal yang bersifat global. Itu mencela. Apa bentuknya? Diam. Ulama dicela. Ulama mana? Diam. Tetapi ini adalah merupakan jaring perangkap. Untuk kemudian agar salafiyin meninggalkan orang-orang yang ditudingnya soafiqah dengan tampak bukti. Lalu mengangkat dia setinggi-tingginya. Sebarakallahu'alaikum mengangkat seatas-atasnya. Dia sendiri rahimani wa rahimakumullah. Dari awal ulama'ul kibar kembali. Jangan kalian duduk bersama asagir. Siapa ulama' kibar? Tidak ada jawab. Kalau dia mengatakan seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, selesai urusan. Sama sekali tidak barakallahu fikum. Diumumkan, diglobalkan ketika menyebut ulama'ul kibar. Tidak ada contoh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Tidak ada sama sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah perangkap untuk menjaring orang-orang yang maaf-maaf, satu, lemah ilmunya, kedua, lemah kesabarannya, barakallahu fikum. Karena al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebarnya fitnah di umat ini disebabkan karena dua perkara. Pertama, barakallahu fikum, lemahnya ilmu. Dan yang kedua, adalah lemahnya kesabaran. Hafizani wa hafizakumullahu jami'. Jadi bahasa-bahasa global itu dipakai untuk menjaring barakallahu fikum. Ternyata banyak yang masuk jaringannya. Tapi kalau kita lihat mulai dari yang di Saudinya, meledaknya fitnah soafiqah, lalu kemudian ke negeri-negeri muslimin, Aljazair, kemudian Maroko, kemudian Tunis, kemudian di Amerika dan yang semisalnya, sampai di Indonesia ini, yang bergabung sampai pada hari ini, memang orang yang banyak bermasalah, barakallahu fikum. Ini internasional skupnya. Mirip barakallahu fikum. Tapi di saat kita membaca sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kita tidak menjadi heran. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al arwahu terus? Al arwahu junudum mujannada. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wama tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh ini membagikan satu pasukan. Dia akan bergabung yang sesuai, yang cocok, yang sejalan, yang mirip, yang sama, yang semuanya. Dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla yang kasar, yang kaku, yang lisannya kotor, suka mencela, suka mencaci maki, digabungkan bukan cuma di Indonesia tetapi digabungkan sampai ke dunia internasional. Al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu akan nempel dengan yang sama dan yang serupa. Kalau dia sama, akan menempel. Akan sejalan. Akan seia dan sekata. Kalau tidak, akan berpisah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-arwahu junudum mujannadah. Kemudian beliau menyebutkan, wabayyin lana tu'un ha'ula fi ahli al-ilm. Jelaskan kepada kita bentuk celaan-celaan itu terhadap ahlul ilm. Mana bentuknya? Siapa ahlul ilm yang dicela? Bagaimana bentuk-bentuk celaannya? Wa qata'ahum tariq 'ala man yuridul wusul ila ahli al-ilm. Mana buktinya sampai kemudian mereka adalah pemutus jalan para penuntut ilmu dengan para ulama? Mana buktinya? Mana barakallahu fikum? Ayo. Sampai kemudian termasuk yang dicela adalah Ibnu Syekh Umar yang selalu mendampingi beliau barakallahu fikum. Dianggap menghalangi, subhanallah, alhamdulillah. Pembicaraan Al-Imam Rabi bersama orang-orang pengikutnya Farkus di Aljazair direkam, direkam dan sekarang dikeluarkan bukti kedustaan yang ada pada mereka. Siapa yang dianggap pemutus jalan menuju ahlul ilm? Syekh Arafat wa Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali. Termasuk di dalamnya putrinya, putranya Syekh, yaitu Umar bin Rabi. Hafizahumallahu jami'an. Sampai subhanallah, Syekh Abdul Wahid bercerita di Barakallahu Fikum Tawangmangu, di saat kita duduk bersama beliau. Syekh yaitu putranya Umar bin Rabi melihat bapaknya yang banyak terzalimi, barakallahu fi, banyak akadzib yang dinukilkan terkait dengan bapaknya. Mereka meminta untuk kemudian membantah. Syekh Abdul Wahid bercerita bagaimana Syekh mendidik putranya, barakallahu fi, mendidik agar jangan melakukan itu semua. Dididik rahimani wa rahimakumullah. Putra-putranya melihat sang bapak terzalimi, berbagai macam kedustaan, barakallahu fikum, ditudingkan kepadanya dengan penuh dusta. Putranya ingin memberikan, barakallahu fikum, pembelaan. Tetapi beliau melarang anak-anaknya, rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang agung dan mulia. Sampai kemudian beliau mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang membunuh putraku, lalu dia menjadi seorang salafi, saya akan maafkan dia sampai sebegitunya rupa. Seorang alim besar, barakallahu fikum, yang mengorbankan hidupnya untuk dakwatu ilallah azza wa jalla. Pada hari ini dalam fitnah so'afiqah, beliau termasuk sederetan orang yang kena sabetan, celaan dan caci makian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka menangis karena Ibnu Hadi dicela, dicerca, padahal mereka-mereka yang tampil melakukan rob, rudut, bantahan terhadap Ibnu Hadi, dianggap bahwa itu celaan. Wah, seolah-olah dia menangis menuntut hak Ibnu Hadi. Sementara zakal imam, Asy-Syeikh Rabi, Asy-Syeikh Ubaid, Asy-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim, masyayikh dihabisi. Tidak ada tergerak lisannya dan tidak pula menangis, barakallahu fikum, lalu memberikan pembelaan terhadapnya. betapa miringnya keadilan di dalam hidup engkau. Apa yang engkau maukan sesungguhnya? Dan apa yang engkau sembunyikan di dalam sikap membabi buta di dalam membela orang yang mencela para ulama, mencela masyayikh ahlus sunnati wal jamaah, yaitu Ibnu Hadi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan kembali rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam acara menjelaskan tentang asar Imam Al-Mufaddal, Imam Mufaddal. Kata dia Ibnu Hadi dalam celaannya, wa haula syarrun ala tullabil ilm. Mereka-mereka soal fiqh ini adalah kejahatan di hadapan para penuntut ilmu. Coba dari awal sampai akhir yang dinukilkan oleh Syekh Rabi berisi celaan dan cacian. Haula, mereka-mereka itu syarrun, kejahatan, jahat terhadap penuntut ilmu, terhadap penuntut sunnah. Wa syarrun ala abna'is sunnah, jahat terhadap putra-putra sunnah ini. Fi kulli makan, dalam setiap tempat. Wa fi tawasulihim ma'ahumul bala al-azim, berhubungan dengan soal fiqh itu padanya bala yang besar. Antariki wasa'il tawasul, melalui media-media sosial, Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, atau yang semisalnya dari media-media sosial yang hadithah baru sekarang ini. Aqul, kata beliau, Asy-Syaikh Rabi, hadzal kalamu yahtaju man yaqra'uhu ila iqamatil barahin al-wadih al-jaliyah walam tuqaddim alaihil adillah. Ucapan seperti ini bagi orang yang membacanya menuntut agar engkau mendatangkan bukti-bukti bahwa orang yang anda tuduh itu soal fiqh adalah syar bagi para penuntut ilmu, jahat bagi para pencari sunnah dan putra-putra sunnah di setiap tempat. Sementara engkau tidak pernah mendatangkan bukti dan dalil, kata Syekh. Wa qala ta'ala, Allah telah berfirman, kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tapi coba Syekh Syekh Rabi hafizahullah, pernahkah anda mendengar kata-kata balik mencela bahwa anda itu bodoh? Anda tidak mendatangkan dalil, tidak mendatangkan bukti, anda tuding kadzab, anda tidak punya bukti. Semestinya kan anda sih yang kadzab, tapi tidak ada kalimat seperti itu. Demikian membimbing dan mendidik ahlus sunnati wal jamaah agar mereka berada di dalam konteks akhlak dan adab, baik ketika dia marah ataupun ketika dia bahagia dan senyum. Fahatil barahin imtithalan li amrillahi azza wa jalla. Ayo bawakan ke sini bukti-bukti sebagai wujud pengamalan firman Allah azza wa jalla. Li'annal uqala, karena orang yang berakal, ingat kalimat ini, pentungan terhadap atba Ibni Hadi, pentungan terhadap orang-orang yang menelan barakallahu fikum celaan dan caci makian. Kalau anda berakal, yakini bahasanya kita, wali annal uqala la yusallimuna bidda'awil khaliyah minal adillah i'timadan ala qawlillah azza wa jalla. Orang yang berakal tidak akan menerima tudingan, tuduhan yang kosong dari dalil, Karena orang berakal itu akan menyandarkan semuanya kepada firman Allah Azza wa Jalla. Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kalau kita mau jelek-jelek, mau jahat-jahat, mafhum mukhalafahnya bahwa orang yang enggak punya akal lah yang mau menerima celaan dan caci makian, tapi beliau tidak mengajarkan kita demikian. Beliau tidak mendidik kita demikian, barakallahu fikum. Beliau mendidik agar kita selalu berada di atas akhlak, berada di atas adab. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wa qala, dia berkata, walakinallaha jalla wa ala fadhaha haula wa akhraja khabi'atahum fi taqridatihim wa fi rututatihim wa fi tawtaratihim wa fi tusbakatihim wa fi tibatihim wa nahwi dhalik. Akan tetapi kata Ibnu Hadi, Allah telah membongkar dan mengeluarkan khabi'atahum, apa yang selama ini mereka sembunyikan lewat ya tweet mereka, lewat twitternya mereka, lewat facebooknya mereka. Apa kata Syekh Rabi ketika mendengar kalimat ini? Allah telah membongkar. Aqul, kata Syekh Rabi, hatil adillah ala anna Allah qad fadhaha haula wa akhraja khabi'atum fi taqridatihim wa ila akhri. Coba datangkan, mana si bukti? Mana bukti kalau Allah telah membongkar mereka? Mana? Summa qala, kemudian dia berkata, yang nanti kemudian faedah di bawahnya antum dengar baik-baik. Ba'duhum, sebagian mereka, lam yu'rafu, tidak dikenal illa min sinin qoribah, sanatain, thalath, au nahwi dhalik. Sebagian mereka su'afiqah ini tidak dikenal kecuali ya tahun-tahun, baru saja 2 tahun, 3 tahun atau selainnya. Faja'u ba'da dhalika yahkumuna ala ahli al-ilm. Setelah itu yang 3 tahun, 4 tahun baru terkenal ini, mereka datang menghakimi ahlul ilmi. Wa yat'anuna fi ahli al-ilmi wa yatakallamuna fi ahli al-ilm wa yaqta'una ala talabati al-ilm fil wusuli ila ahli al-ilmi. Mereka menghakimi ahlul ilm, mencela ahlul ilm, berbicara tentang ahlul ilm, memutuskan jalan menuju ahlul ilmi. Aqul, kata Syekh, tafaddal alal qurra bi dhikri ahkami haula'i ala ahlil ilm. Tafaddal, silakan kepada para pembaca untuk menyebutkan ahkam haula ala ahlil ilm. Bagaimana mereka itu berbicara tentang ahlul ilm? Adakah yang mereka tuduh su'afiqah itu mencela dan mencerca ahlul ilm? Pernahkah antum mendengar Syekh Abdullah bin Salfik mencela ahlul ilm? Syekh Arafat, Syekh Bundar, wa Syekh barakallahu fikum Abdul Ilah, wa Syekh Abdul Wahid, semuanya adalah murid-murid dia sesungguhnya, di antaranya murid-murid dia. Pernahkah mereka itu mencela ahlul ilm? Udhkur ta'nahum fihim wa qata'ahum ala talabatil ilm fil wusul ila ahlil ilm. Coba sebutkan celaan mereka, kemudian bentuk mereka itu benar-benar menghalangi orang dari ahlul ilmi. Terakhir, barakallahu fikum, yang beliau sampaikan sebagai bantahan dan taklik terhadap ucapan Muhammad ibn Hadi, fahdharuhum ghayatal hadar. Ini ucapan Ibnu Hadi. Berhati-hatilah kalian dari mereka dengan kehati-hatian yang tinggi. Li'annahum wallahi. Sumpah lagi. Sesungguhnya mereka yang dituduh su'afiqa olehnya, demi Allah, tidak mengambil faedah manfaat dari mereka ini, kecuali musuh-musuh dakwah salafiyah. Subhanallah. Ketika fitnahnya Al-Hajuri, barakallahu fikum, di sana ada keluar bantahan Al-Barmaki, bantahan Al-Barmaki, bantahan Al-Barmaki, luar biasa. Bantahan yang luar dari kaset-kaset Yahya Al-Hajuri dibongkar, diluruskan. Siapa Al-Barmaki? Kita bertanya-tanya. Asa tidak kita juga enggak tahu siapa Al-Barmaki itu. Ternyata Al-Barmaki di masa Yahya Al-Hajuri memakai nama ini tiga dari masyayikhus sunnah. Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Muhammad bin Ghalib, dan yang ketiga yang sekarang menyimpang. Siapa? Hah? Hani bin Burai. Tampil barakallahu fikum. Lalu kemudian yang sekarang sendiri Syekh Arafat hafizani wa hafizakumullah jami'an. Allah berikan kelebihan barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan dan kepada beliau rahimani wa rahimah. Beliau ini dituding. Tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari mereka su'afiqah ini menurut Syekh Muhammad dalam celaannya kecuali musuh-musuh dakwah salafiyah. Siapa? Siapa barakallahu fikum? Atau musuh dakwah salafiyah itu benar-benar terancam dengan keberadaan masyayikh-masyayikh ini? Yang mereka keluar negeri berdakwah sampai ke negeri kita ini Indonesia barakallahu. Mana dari musuh dakwah ini yang senang terhadap barakallahu fikum masyayikhus sunnah? Tidak ada. Sekarang dituding dan dituduh bahwa tidak ada yang mengambil manfaat faedah dari su'afiqah itu kecuali musuh-musuh dakwah salafiyah. Ya Allah. Fa innahum qad ja'u bil fadha'i wal qawa'i. Mereka telah datang membawa aib-aib dan kejelekan. Wa ahlus sunnah. Nah, sekarang dia mengangkat dirinya. Idza matla'u 'ala maqalatihim 'arafu jahalatihim. Ahlus sunnah kalau melihat kepada ucapan-ucapan mereka akan mengerti kebodohan-kebodohan mereka. Lu Syekh Rabi yang sudah mengerti ucapan-ucapan mereka memberikan sanjungan dan pujian, kok malah kita yang bodoh ini disuruh? Artinya kalau kalian, kalau ahlus sunnah, ya masuk kita juga mengoreksi ucapan-ucapan su'afiqah itu, akan menemukan kebodohannya dan kejahilannya. Diulang lagi celaan-celaannya. Walakin alladhi lam yatali, lam ya'rif. Orang yang tidak mengkaji ucapannya, tidak akan tahu. Setelah itu, didatangkan kaidah untuk menguatkan pendapat dan celaannya ini. Wa man alima hujjatan ala man lam ya'lam. Orang yang tahu akan menjadi hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Maksudnya bagaimana? Saya ini sudah mengkaji ucapan-ucapan su'afiqah ini. Semua ucapannya itu, mereka adalah orang-orang bodoh. Nah, kalau saya sudah tahu, berarti saya ini hujah buat kalian. Loh, Syekh Robi memang tidak tahu. Syekh Ubaid kemudian tidak tahu. Anda yang tahu. Barakallahu fikum. Lah, semertinya kan Syekh Rabi sudah memberikan sanjungan dan pujian, berarti dia tahu ucapan-ucapannya itu tidak ada seperti yang dituduhkan. Kok malah tidak, kaidah ini tidak dipakai kepada Syekh Rabi. Man alima hujjatan ala man lam ya'lam. Aneh bin ajaib memang. Harus dicatat di dalam sejarah buat anak-anak kita. Fitnah soal fiqah. Dan para pembebek dan pembelanya barakallahu fikum di negeri kita ini. Waliya'lam, kata dia lagi, annahum qad asbahu hujjatan lil mubtilin ala ahli sunnah. Hendaklah diketahui bahwa mereka soal fikah menjadi hujjah bagi ahlul batil untuk menyerang ahlu sunnah, katanya. Fa'asbahu yastadilluna bihim wa ala annahum talamid masyayikh. Sehingga ahlul batil berhujjah dengan mereka. Oh, mereka-mereka ini kan murid-murid masyayikh. Wa ala annahum humul ladina yatakallamuda bi ismil masyayikh. La wallahi, diulangi lagi. Kadzabu wa rabbil Ka'bah. Sumpah lagi, dikuatkan dengan sumpah lagi. Demi Allah mereka berdusta. Demi Rabbnya Ka'bah. Ya Allah, ya Allah. Betapa murahnya sumpah di hadapannya. Dalam mencela, menghabisi masyayikh ahli sunnah. Terus dia mengatakan, fala ta'manuhum wala tasma'u lahum. Jangan kalian percaya kepada mereka. Jangan kalian mendengar mereka. Jangan kalian mengambil dari mereka. Mereka itu adalah para pembegal di jalan para penuntut ilmu. Mereka adalah kutau tarik ahlus sunnah, pembegal jalan ahlus sunnah. Mereka membegal jalan antara mereka dan para penuntut ilmu. Berhati-hati kalian, hafizakumullah, atas ahlul ahwa. Berhati-hatilah kalian terhadap orang yang menyerupakan diri sebagai penuntut ilmu dan sebagai ulama. Mereka menyerupai diri dengan ulama padahal mereka bukan sebagai ulama. Haula syarrun wa bala. Habis celaan dan caci makian, kalimat-kalimat kotor. Singgalah, kita dulu pernah belajar ya di masa SD, guru kencing apa? Guru kencing apa? Berdiri terus? Itu dia. Barakallahu fikum. Wa yushikullah jalla wa ala ayyafdahahum. Wa yahtika satrahum. Wa yafdaha amrahum. Wa yudhira khizyahum ala ru'usil ashad. Coba untuk perhatikan. Hampir-hampir yo ente ini punya wahyu apa? Ya, hampir-hampir Allah akan membongkar mereka, membongkar rahasia mereka, menampakkan urusan mereka dan menampakkan kehinaan mereka di hadapan seluruh asyhad, yaitu makhluk. Allahu Akbar. Habis barakallahu fikum. Celaan dan caci makian. Hampir-hampir Allah akan membongkar mereka. Loh, subhanallah, barakallahu fikum, wangsit dari mana? Hampir-hampir rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok tidak anda bongkar dari awal, selesai urusan, kok malah yusyik, yusyik, yusyik? Hampir-hampir Allah akan membongkar mereka. Ya subhanallah, akul, kata Syekh Rabi, bayin lana ma hiyal fawaid allati istafadaha a'da'ud da'wati salafiyah fi kalami haula alladhina tuharibuhum. Coba jelaskan faedah-faedah musuh-musuh dakwah salafiyah dari ucapan orang-orang yang engkau perangi. Coba jelaskan satu saja. Hayo jelaskan. Wa bayyin lana fadha'ihum wa qaba'ihum hatta nusyarikuka fit tahdhir minhum, kata beliau. Coba jelaskan kejelekan-kejelekan mereka aib-aib mereka. Sehingga kami, kata Syekh Rabi, ikut bersama Anda di dalam mentahdir mereka. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah. Wa akul, kata Syekh Rabi juga, inna qawlaka ba'da hadhihi tu'ud, ucapan engkau setelah celaan-celaan ini, wa yushikullah jalla wa ala ayyafdhahum wa yahtika sitrahum ila akhirihi minal adillah ala annaka lam tajid alaihim adillah tufdihuhum biha. Ucapan Anda dengan mengatakan hampir-hampir Allah akan membongkar aib mereka, membongkar rahasia mereka, sampai akhirnya ini sebagai bukti bahwa Anda itu enggak punya dalil. Subhanallah. Ini sebagai bukti bahwa Anda itu tidak punya dalil untuk membongkar mereka-mereka ini. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, laqad aktharta wa aktharta minal kalam fil ashkhas alladhina tuharibuhum wa tuhadziru minhum wa lam tuqaddim dalilan wahidan ala inhirafih. Anda banyak, Anda sering berbicara tentang individu orang yang kau perangi mereka, yang kau peringatkan orang dari mereka, tapi Anda tidak pernah menyodorkan dalil satupun sebagai bukti penyimpangan dan penyelewengan mereka. Terus barakallahu fikum. Oh, Syekh Muhammad itu punya hujah. Di sana ada sekarung sekresek hujah. Wih, subhanallah. Barakallahu fikum. Anda, kata Syekh, sering banyak berbicara tentang individu orang yang engkau perangi mereka, engkau peringatkan dari mereka, tapi engkau tidak pernah menyodorkan dalil satupun atas penyimpangan mereka. Kemudian beliau mengatakan, "Wus wa yustafadu min ajzika an iqamati adillah allati tadinuhum annaka safarul yadain minal adillah." Ini diambil faedah ketidakmampuan engkau mendatangkan dalil atas hukuman bahwa engkau itu adalah kosong tangan dari dalil. Anda itu tidak punya dalil. Oleh karena itu, kata beliau, fattaqillah fi nafsika, takutlah engkau kepada Allah pada dirimu sendiri. Engkau takut. Engkau telah mencela dan menghabisi orang-orang baik di dalam dakwah ini. Engkau telah berbuat zalim terhadap mereka. Takutlah engkau kepada Allah. Wa fihim, dan takutlah engkau kepada Allah dalam hak-hak mereka. Orang yang dizalimi, doanya makbul, barakallahu fikum. Dan mereka akan menuntut kezaliman, rahimani wa rahimakumullah, balasan perbuatan zalim engkau. Yang dituduh akhir, yang dituduh, barakallahu fikum, maaf-maaf berbuat zina di rumahnya Allah Azza wa Jalla, menggeret ke meja hijau. Setelah itu nelpon sampai 3 kali. Sampai minta syafaat kepada Syekh Ubaid. Ya. Subhanallah. Minta. Lis akan dimaafkan, dicabut kalau engkau itu mengumumkan taubatnya. Tidak mau. Coba antum bayangkan. Rahimani wa rahimakumullah. Inikah guru kita yang mengajarkan kita tawadu di hadapan Al-Haq? Memang kemarin demikian. Tapi perubahan terjadi pada setiap orang akan mungkin. termasuk diri kita. Sekarang kita menyaksikan adanya perubahan pada alim kita, ulama kita, sedemikian cepat perubahannya. Kalau pada diri orang yang memiliki ilmu sekaliber Syekh Muhammad, bagaimana lagi kita rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah sampai pada hari ini Allah memberikan kita anugerah untuk mengembalikan urusannya kepada akabir ulama di dalam fitnah-fitnah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menegur dan mengingatkan, waj'al nasba ainaik qaulahu ta'ala, jadikan menjadi terdepan di dalam pandanganmu firman Allah azza wa jalla, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang anda lontarkan, apa yang anda ucapkan dari ucapan-ucapan, sesungguhnya kecuali tiadalah engkau mengucapkan ucapan kecuali ada raqib dan atid di depan engkau. Ini tentu sesuai sesungguhnya dengan tema yang disodorkan, yaitu hifdzul lisan, termasuk dari penyakit lisan barakallahu fikum, yaitu mencela dan mencaci maki. Bukan jalan ahlus sunnati wal jamaah. Bukan akhlak seorang sunni salafi mencela dan mencaci maki barakallahu fikum. Kalau saja orang kafir, tidak boleh engkau zalimi dia dengan caci makian dan celaan. Fama balukum seorang muslim. Fama balukum dia adalah seorang sunni salafi. Maka fattaqillah, takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah kalian ucapan yang baik. Kalau engkau lakukan demikian, engkau menjaga lisan engkau barakallahu fikum, tidak mencela, tidak mencaci maki, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memberikan taufik kepada engkau memperbaiki amalan-amalan engkau. Coba lihat. Mereka-mereka yang gemar mencaci maki, tidak tenang, tidak tentram hidupnya. Mau dia siap berjaga-jaga, mengorek sana, mengorek sini, mencari sana, mencari sini. Sementara mungkin bisa luput dari Al-Quranul Karim. Mungkin bisa luput dari belajar ilmu, untuk cuma mengorek, mengorek, mengorek barakallahu fikum, setelah itu keluar jadi bahan celaan dan caci makian. Ya Allah, ya Allah. Apakah anda itu tercipta di negeri Indonesia ini menjadi pencela? Atau anda sebagai seorang sunni salafi yang saleh? Rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan keutamaan terhadap orang yang menjaga ucapannya, yuslih lakum a'malakum. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang menjaga lisannya, orang yang berucap ucapan yang baik, Allah berikan keutamaan barakallahu fikum, Allah bantu untuk memperbaiki amalannya, Allah hapus kesalahan dan dosa-dosanya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ditulis oleh Rabi bin Hadi Umair pada hari Ahad, tanggal 3 bulan Syawal 1439 Hijriah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi barakallahu fikum, kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan keberadaan ulama, akabirul ulama di tengah-tengah kita, dan kita diberikan taufik untuk mencari bimbingannya dan menunggu arahan-arahannya di dalam menapaki jalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan keistiqomahan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taslim, antum nyodorkan ini untuk apa? InsyaAllah semoga besok biar tak baca dulu yang saya tidak fahami, ya yang tidak saya, yang saya tidak bisa menjawabnya.